Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan empat tujuh satu agak bawah. 471 ini 4. Oke, berapa itu tadi? Op, 478 itu. Naik. Ya, dan kembali ke dalam kesempatan malam hari ini kita akan bahas fikih puasa dari kitab Safinatun Najah dan penjelasannya Kasifatus Syajah. Kita akan bahas tentang fasal tentang macam-macam bentuk-bentuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dan ketentuannya. Maka macam-macam tidak berpuasa, bentuk-bentuk tidak berpuasa dilihat dari hukumnya ada 4 macam. Yang pertama adalah wajib untuk tidak berpuasa. Kemana tadi? Atas mesin. Wajib untuk tidak berpuasa. Contohnya adalah wanita yang dalam kondisi haid dan nifas. Dan nifas ini meskipun yang keluar hanya sekedar gumpalan darah atau gumpalan daging, dan meskipun yang keluar itu bila balalin tanpa ada basah-basah, meskipun keluarnya kering. Ya, maka Syafi'iyah semua bentuk keguguran berapapun umurnya adalah nifas, darah yang terjadi setelah keguguran berapapun umur janinnya. Maka tidak melihat umur janin. Kan tadi disebutkan meskipun itu bentuknya cuma gumpalan darah saja, setelah itu keluar, kemudian keluar darah, maka itu nifas. Kemudian yang kedua, boleh tidak puasa. Contohnya adalah musafir, orang yang bepergian dengan jarak yang sudah membolehkan qasar sholat, yaitu kurang lebih 80 kilo, kemudian orang yang sakit. Kemudian perlu diketahui bahwasannya orang sakit itu ada 3 rincian. Pertama, jika ada sangkaan kalau dia puasa, dia mendapatkan bahaya. Yang bahaya ini kalau berkaitan dengan urusan sholat membolehkan tayamum. Ini bahayanya menyebabkan dia tidak boleh pakai air misalnya. Maka makruh hukumnya berpuasa. Yang kedua, boleh baginya tidak berpuasa. Ini hukumnya boleh manakala yakin akan terjadi bahaya yang telah disebutkan, dan tidak harus yakin, minimal punya sangkaan kuat. Kemudian yang ketiga, jika bahaya tersebut manakala dalam keadaan sakit tetap berpuasa, bahayanya adalah mati atau disfungsi anggota badan, maka haram bagi orang tersebut untuk berpuasa, wajib untuk tidak puasa. Jika nekat puasa akhirnya mati, maka matinya dalam keadaan maksiat. Namun jika sakit itu sakit yang ringan, cuma pusing atau telinga agak sakit atau gigi terasa sakit, maka tidak boleh batal puasa. Illa kecuali jika dikhawatirkan puasa itu akan jadi sebab dia tambah sakit. maka berarti ada totalnya ada 4 rincian. Yang pertama makruh untuk berpuasa. Jika ada prediksi dapat bahaya. Kemudian makruh boleh puasa namun makruh. Kemudian yang kedua tadi boleh tidak puasa manakala yakin atau minimal punya sangkaan kuat kalau akan bahaya. Kemudian haram jika nekat puasa dalam kondisi sakit itu dikhawatirkan berujung pada kematian. Kemudian tidak boleh puasa manakala sakitnya sakit yang ringan, kecuali jika puasa dikhawatirkan akan menjadi sebab tambahnya sakit tersebut. Kemudian catatan tambahan, dibolehkan tidak puasa di bulan Ramadan itu untuk 6 orang. Pertama musafir, yang kedua adalah orang yang sakit, yang ketiga adalah tua renta. Yang dimaksud tua renta, tua dan fisiknya lemah. Karena tua belum tentu fisiknya lemah. Maka semata-mata tua itu bukan berarti langsung tidak puasa. Kalau dia umurnya 70 tahun atau 80 tahun, namun puasa masih kuat. Buktinya kesawah juga masih biasa. Maka berarti dia kuat, maka wajib puasa. Kemudian orang yang wanita dalam kondisi hamil, meskipun hamilnya karena zina atau karena hubungan biologis yang disangka halal padahal tidak, ya, namanya hubungan karena subhat, ya, dikira itu istrinya yang sah padahal ternyata saudara persusuan misalnya, dan hamil karena pernikahan tersebut. Ini namanya hubungan biologis yang dikira halal padahal tidak. Kemudian orang yang sangat kehausan, di mana kehausan itu menyebabkan dia kesulitan yang besar, yang normalnya orang tidak kuat dengan kesulitan tersebut, atau dia tertimpa kesulitan yang bisa menyebabkan boleh tayamum. Kemudian yang lain adalah orang yang sangat lapar. Ya, misalnya ini adalah orang yang boleh jadi puasa di negeri-negeri tertentu yang siangnya panjang 15 jam atau sekitar itu. Dan dia kehausan dengan kehausan yang hebat, maka boleh batal puasa. Atau lapar dengan lapar yang hebat. Demikian juga boleh tidak puasa bagi al-murdi'ah, wanita yang sedang menyusui. Meskipun dia dibayar karena menyusui atau dia sukarela karena menyusui. Boleh jadi dia sukarela karena ibu si janin, atau dia orang bayaran. Dia orang bayaran, dibayar untuk menyusui satu bayi. Nah, terus masih nah kama fil majnun apa ini ya kemudian coba di atas, kembali ke atas. Kembali ke atas sendiri. Ya, atas masih ternyata. Kembali ke matan ke atas. Bagian atasnya. Nah, tadi tentang masalah yang orang yang tidak berpuasa ketika Ramadan ada 4 orang. Ada yang wajib untuk tidak puasa, wanita haid dan wanita nifas. Boleh tidak puasa, cuma sekedar boleh musafir dan orang yang sakit dengan rincian yang tadi telah disebutkan. Kemudian bawahnya. Balik tapi yang atas, yang bagian atas. Terus. Kemudian ya tidak kemudian haram, namun juga tidak wajib. Tidak wajib puasa, namun juga tidak haram puasa. Contohnya orang yang gila. Kemudian yang keempat adalah orang yang haram jika dia tidak puasa. Kaman akhara qada'a Ramadan ma'atama kunihi, semacam orang yang punya utang puasa Ramadan sampai berjumpa Ramadan berikutnya padahal memungkinkan baginya untuk bayar utang. Maka golongan yang ketiga ada yang tidak wajib untuk batal puasa, tidak pula boleh, tidak pula haram, tidak pula makruh. Contohnya adalah orang gila. Dan ada yang haram baginya untuk batal puasa, semacam orang yang mengakhirkan qada Ramadan padahal dia mampu. Dalam keadaan dia mukim, tidak bepergian dan sehat, sampai sempitlah waktu untuk qada. Maka wajib baginya, maka haram baginya untuk batal, untuk tidak puasa. Orang yang punya utang puasa Ramadan 6 hari dan Sya'ban itu tinggal kurang lebih 6 hari. Dia tidak punya waktu untuk qada kecuali 6 hari terakhir Sya'ban. Dia punya utang 6 dan sekarang tinggal kurang lebih tinggal 6 hari. Dan dia mukim dalam keadaan sehat, maka haram bagi dia untuk membatalkan puasa. Kemudian macam-macam tidak berpuasa dilihat dari konsekuensi hukumnya. Yang pertama, tidak puasa kemudian kena kewajiban qada plus fidyah. Ini berlaku untuk dua orang. Yang pertama adalah orang yang tidak puasa karena mengkhawatirkan kondisi orang lain. Contohnya, dia batal puasa dalam rangka menyelamatkan nyawa hewan yang memiliki kehormatan. Makhluk hidup yang memiliki kehormatan. Ada orang yang mau mati tenggelam atau yang lain. Makhluk hidup yang punya kehormatan ini dia adalah manusia apakah bukan manusia? Karena kenapa perlu diselamatkan? Musrifin ala halakin, dia hampir mati gara-gara tenggelam atau yang lain. Contoh yang lain adalah tidak berpuasanya ibu hamil dan wanita yang menyusui karena khawatir kondisi anaknya saja tanpa mengkhawatirkan kondisi dirinya. Maka boleh baginya tidak berpuasa, namun punya kewajiban qada dan fidyah. Meskipun anak yang disusui itu adalah anak orang lain. Baik digaji ataupun suka rela. Kemudian, adapun jika tidak puasa karena khawatir keselamatan diri, atau keselamatan diri plus orang lain, maka tidak ada fidyah karena statusnya dianggap seperti orang sakit. Maka Syafi'iyah juga demikian juga Hanabilah, untuk ibu hamil dan wanita menyusui maka mereka memberikan dua rincian. Jika cuma khawatir kondisi diri si ibu atau dirinya plus anaknya, maka dianggap seperti orang sakit, wajib qada, tidak ada fidyah. Tapi jika tidak mengkhawatirkan kondisi diri, cuma mengkhawatirkan kondisi anak, maka kewajibannya double, qada sekaligus fidyah. Kemudian yang kedua, Kemudian ya, yang punya kewajiban qadha plus fidyah itu adalah al-iftar, tidak puasa dalam keadaan ya tidak berpuasa ma'at ta'khir qadha isya'in min Ramadan, dalam keadaan utang puasa Ramadannya ada yang belum selesai. Padahal dia punya kemampuan untuk mengqadha sampai datanglah Ramadan berikutnya. Maka orang yang sampai nabrak Ramadan berikutnya, utang Ramadannya belum terbayar. Punya utang 6 hari di Ramadan kemarin sampai Ramadan besok belum dibayar. Nabrak sampai ketemu Ramadan berikutnya. Maka dia punya kewajiban 2. Ini qadha-nya tetap wajib dibayar plus fidyah. Ini ya, kalau di sebagian masyarakat kita ada yang punya, ada yang salah paham, dikira nanti kewajiban puasa qadha-nya itu jadi double. Ya, punya utang 6 hari sampai Ramadan besok kok masih belum terbayar, maka nanti dibayar di bulan Syawal atau bulan setelahnya 12. Ya, jadi di double. Ini ada yang punya pemahaman demikian. Namun kalau dan ini tidak tepat, yang tepat ya, sebagaimana di sini Syafi'iyah, yaitu dia punya qadha tetap 6 namun fidyah. Karena terdapat hadis, siapa yang dipakan menjumpai Ramadan lalu dia tidak puasa karena sakit kemudian sehat dan tidak mengqadha-nya sampai dia berjumpa Ramadan berikutnya, maka dia berpuasa ya, Ramadan berikutnya yang dia jumpai, kemudian dia qadha apa yang jadi kewajibannya, dia ngasih makan untuk setiap hari seorang miskin. Nah tadi syaratnya yang kena kewajiban double qadha plus fidyah ya, itu syaratnya padahal memungkinkan untuk qadha. Sehingga karena syaratnya memungkinkan untuk qadha, maka orang yang terus menerus bepergian atau sakit sampai datang Ramadan berikutnya, atau dia tunda karena lupa atau tidak tahu haramnya menunda, meskipun padahal dia gaul sama ulama, maka dia punya kewajiban qadha tanpa fidyah. Kemudian gimana kalau nabrak Ramadan itu sampai berulang kali? Cuma punya utang qadha Ramadan sampai Ramadan besok belum dibayar. Ramadan besoknya belum dibayar lagi. Nanti fidyahnya double ataukah tidak? Jawabannya ya, dan ketahuilah bahasanya fidyah itu jadi double dengan bertambahnya tahun. Dan tetap melekat menjadi kewajiban orang yang punya kewajiban. Disebutkan di Syarhul Manhaj, seandainya orang itu menunda qadha, itu qadha Ramadan padahal mampu bayar qadha Ramadan sampai tiba Ramadan berikutnya, lantas meninggal dunia, maka dikeluarkanlah dari harta warisannya setiap harinya 2 mud. 2 mud ini, 1 mud itu sepenuh mud itu sepenuh 2 telapak tangan. Itu 1 mud. Ini kemudian kewajibannya 2 mud. Kenapa kok 2 mud? 1 mudnya karena dia untuk ganti puasanya, satunya adalah dan mud itu karena penundaannya. Ilam yusam anhu, jika utang puasanya tidak dipuasakan oleh keluarganya. Ya, maka jika ada orang yang menunda-nunda qadha Ramadan ya, sampai masuk Ramadan yang kedua. Setelah masuk Ramadan kedua, berikutnya malah meninggal dunia. Maka boleh jadi keluarganya mempuasakannya. Kalau keluarganya mempuasakannya, maka yang ada adalah kewajiban fidyah. Fidyahnya kenapa? Fidyah karena nabrak Ramadan berikutnya. Namun jika keluarganya tidak mempuasakannya dan ini boleh, maka nanti kewajiban fidyahnya jadi double. Satu fidyah itu satu mut menurut Syafi'iyah, sehingga jadinya menjadi dua mut. Ya, kalau keluarganya mempuasakan, maka kewajibannya cuma satu mut saja. 10 telapak tangan biasanya kurang lebih 6 on gitu bilangnya, beras 6 on. Dan kenapa dia punya kewajiban satu fidyah? Litakhir, karena nabrak Ramadan berikutnya. Nih, kemarin punya utang puasa Ramadan 6 hari, kemudian nabrak sampai Ramadan berikutnya, Sawal meninggal dunia. Maka kalau keluarganya mempuasakan 6 hari tadi, maka kewajiban fidyahnya cuma satu fidyah ya, per harinya, berarti ada 6 fidyah. Satu fidyahnya satu mut ya, kurang lebih 6 on, sepenuh dua telapak tangan. Tapi kalau keluarganya tidak mau mempuasakan, maka nanti fidyahnya double. Jadi kalau kemudian utang puasa itu sampai nabrak Ramadan bolak-balik, maka fidyahnya tadi disampaikan double kalau menurut Syafi'iyah. Ya, 6, ini 6 hari. Nabrak Ramadan besok. Setelah Ramadan besok ini berarti kena fidyah 1. Ya, sampai kemudian nabrak Ramadan berikutnya lagi belum dibayar lagi. Ya, jadinya ya, tetap punya kewajiban puasa 6 hari, kemudian fidyahnya double 2 tahun. Demikian seterusnya. Ini beda antara Syafi'iyah sama Hanabila atau Hambali. Kalau Hambali itu meskipun nabrak Ramadan bolak-balik, itu fidyahnya enggak beranak. Kalau Syafi'iyah, fidyahnya beranak. Maka tetap punya kewajiban qadha, fidyahnya beranak semakin banyak tahun Ramadan yang ketabrak, yang belum. Ya ini maka berarti semakin banyak. Tapi kalau Hanabila enggak, cukup mah sudah fidyah 1. Sampai padahal dia nabrak Ramadan sampai 2 kali, 3 kali Ramadan belum terbayar-bayar, maka kewajibannya puasa dan fidyahnya sekali. Kalau Syafi'iyah enggak, fidyahnya bertambah dengan bertambahnya tahun. Kemudian kemudian ada orang yang tidak puasa dan kewajibannya qadha untuk memperbaiki apa yang telah berlalu dan tidak fidyah karena tidak terdapat dalil yang mewajibkannya atas orang-orang ini. Nah, yang semacam ini kewajibannya hanya qadha tanpa fidyah itu banyak sekali. Di antaranya adalah murma alai, orang yang pingsan. Demikian juga orang yang lupa pasang niat di malam hari. Demikian juga orang yang berbuat dosa dengan batal puasa secara sengaja dengan selain hubungan suami istri, dengan makan minum. Maka kewajibannya qadha saja tanpa fidyah. Kemudian yang ketiga, ada orang yang tidak puasa, kewajibannya fidyah tanpa qadha. Itulah orang yang tua renta yang tidak mampu puasa sepanjang tahun. Jika dia mampu puasa di sebagian waktu, wajib baginya untuk menunda sampai waktu dia mampu puasa. Ya, dia mampu puasa kalau musim dingin, musim panas dan yang lainnya tidak mampu puasa. Ya, maka orang tua ini tidak fidyah. Namun dia nanti dia qadha di waktu dia mampu. Dan semacam itu orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Maka kewajibannya fidyah saja. Kemudian setelahnya. Kemudian yang keempat, dia tidak punya kewajiban apapun. Tidak punya kewajiban qadha, tidak punya kewajiban fidyah. Itulah orang yang gila. Yang gilanya itu bukan karena ulahnya. Namun maka dia tidak punya kewajiban qada dan fidyah, padahal dia tidak puasa karena dia bukan mukallaf. Dan semacam itu, asabi anak kecil, dia tidak puasa dan dia tidak punya kewajiban apapun setelah dewasa. Demikian juga kafir asli. Kafir asli, maka ketika dia masuk Islam, dia tidak punya kewajiban qada ataupun fidyah. Lain hanya dengan kafir murtad. Kemudian masuk Islam, maka puasa Ramadan, dia murtad selama 5 tahun, kemudian kembali masuk Islam, dia punya kewajiban qada 5 Ramadan. Kemudian tentang masalah kewajiban qada, ketahuilah bahasanya qada di semua orang-orang yang telah disebutkan tadi itu kewajibannya boleh nanti-nanti, kecuali ada yang harus. Berarti tanggal 2 Syawal sudah langsung harus qada. Itu ada yang harus. Yang harus adalah orang yang berdosa dengan batalnya. Jadi kalau dia batal puasa itu dosa, karena siang-siang dia sengaja makan, itu qada, kewajiban qada baginya itu segera. Tanggal 2 Syawal, 3 Syawal sudah harus dia bayar. Tapi kalau kewajiban qada karena sakit, karena bepergian, itu nanti bayarannya longgar, boleh nanti-nanti. Itu yang pertama adalah orang yang berdosa dengan batal puasa, kemudian murtad, itu juga harus segera. Kemudian orang yang tidak pasang niat malam hari dengan sengaja. Demikian juga, tidak boleh lagi ditunda manakala waktunya sudah mepet sebelum datang Ramadan berikutnya. Tidaklah tersisa kecuali waktu yang cukup untuk qada. Maka wajib qada ketika itu juga, tidak boleh nanti-nanti karena waktunya sudah habis. Kemudian berkenaan dengan batal puasa, di antara konsep syafi'iyah, benda dari luar masuk ke jauh, rongga di badan, itu menyebabkan batalnya puasa. Tapi ada hal-hal yang tidak membatalkan meskipun sampai ke rongga di badan. Nah, benda-benda yang tidak membatalkan meskipun sampai ke rongga di dalam badan, padahal dia masuknya dari tempat yang terbuka, semacam hidung atau kemudian lubang telinga, itu ada 4. Ada 7 macam. 1, nomor 1, 2, dan 3 adalah yang sampai ke rongga karena lupa kalau dia sedang puasa atau tidak tahu atau dipaksa. Dan minal ikrah, maka ketika karena lupa, tidak tahu atau dipaksa, maka meskipun ada yang masuk, tidak batal. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, siapa yang lupa kalau dia puasa lantas makan dan minum, maka lanjutkanlah puasanya, karena Allah hanyalah memberi makan dan minum kepadanya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, berjalannya air liur di antara gigi-gigi, yang tentu orang itu tidak mampu untuk meludahkannya karena kesulitan. Apa yang kemudian dibawa oleh air liur di antara gigi dalam keadaan tidak mampu dilepeh, dikeluarkan. Adapun jika mampu untuk dikeluarkan, sehingga tidak dikeluarkan itu berarti karena kecerobohan, semacam sisa-sisa makanan, dahak, atau kemudian kopi yang masih tersisa, semisal sebelum tiba waktu subuh minum kopi, dan bekasnya masih tersisa setelah subuh. Maka jika dia telan air liurnya yang telah berubah rasanya dengan rasa kopi, dia telan secara sengaja padahal mampu untuk dikeluarkan, puasanya batal. Jika tidak mampu untuk dikeluarkan, maka tidak mengapa. Yang kelima, yang masuk ke dalam rongga namun tidak batal, adalah debu jalan yang sampai ke rongga. Baik debu jalan itu suci ataupun najis, meskipun najisnya najis berat, maka tidaklah batal puasa karena hal itu. Adapun apakah perlu dibersihkan? Maka jika sengaja membuka mulut wajib dibersihkan, jika tidak maka tidak wajib dibersihkan. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh adalah yang sampai ke rongga, dan itu adalah ayaan tepung. Ngayak tepung, kemudian ada butiran-butiran yang masuk ke rongga, atau ada lalat yang terbang atau semacam itu, nyamuk misalnya masuk ke mulut. Nih, maka masuk ke rongga tapi tidak bikin batal puasa karena sulitnya membebaskan diri dari hal ini. Dan seandainya ketelan lalat, apalagi lalat hijau, itu membahayakan dirinya dan kesehatannya, maka boleh kemudian dia muntahkan. Namun batal tentunya, karena muntah sengaja. Terus kewajibannya qadha. Namun dimuntahkan tidak mengapa, tidak dosa. Karena memang ada khawatir bahaya. Kemudian seandainya bersengaja membuka mulut sehingga ada nyamuk masuk atau lalat masuk, buka mulutnya sengaja meskipun bukan tujuannya seperti itu, kemudian terjadilah apa yang terjadi, buka mulutnya sengaja, iseng buka mulut masukkan lalat, maka terjadi tanpa perbuatannya. Maka meskipun buka mulutnya sengaja tetap tidak batal. Ini kemudian bawahnya lagi. Ya, kemudian kemudian di sini ditutup. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Allah yang lebih tahu dari semua orang yang punya ilmu. Bisawab manakah yang benar, yaitu yang mencocoki kebenaran dalam realitanya, baik dari ucapan ataupun perbuatan. Ya, nas'alullahal karim, kita memohon kepada Allah zat yang pemurah. Yang namanya zat yang pemurah adalah zat yang memberi tanpa diminta, atau yang luas pemberiannya diberikan kepada yang taat ataupun yang tidak taat. Likaunih al-mu'ti, karena dia adalah zat yang suka memberi. La lirortin, bukan karena tujuan tertentu, dan bukan li'aywadin, karena menginginkan balasan tertentu. Kemudian bawahnya aja lagi. Terus bawahnya aja. Kemudian doa. Terus ini. Terus sudah menutup. Ya, tadi maka apa yang tadi kita baca adalah akhir pembahasan tentang fikih puasa dari Safinatun Najah dan sarahnya Kasifatu saja. Tadi tinggal akhir-akhir cuma doa-doa yang diajukan oleh penulis. Demikian berarti sudah selesai bahasan tentang fikih puasa dari Kasifatu saja. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa arda'ana anil hamdulillahi rabbil alamin.